واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Khana fi din azakumullah wa barakallahu fikum. Sebelumnya al-afu. Ustaz Abu Hamzah habibullah taala, beliau tidak bisa memberikan tausiah di pagi hari ini. Dikarenakan beliau ada keperluan. Nah, sehubungan apa ada berita khabar meninggalnya kakak Ustaz Abdurrahman Barok. Nah, sehingga beliau berangkat ke Cilengsi malam tadi. Sehingga al-afu mungkin gak bisa memberikan tausiah di pagi hari ini. Nah, karena beliau berangkat ke sana untuk menyolatkan juga takjiah. Nah, Allah yarhamuhu rahimahullahu ta'ala rahmamannya. Jadi insyaAllah mungkin untuk mengisi di pagi hari ini kita bacakan kitab yang biasa dibacakan di Sabtu pagi ini, yaitu kitab Tafsir Kalimir Rahman di Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Soal kita lanjutkan masuk ayat yang ke-50 dari surah Al-A'raf, di mana ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf yaitu mereka yang tinggal di antara surga dan neraka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bainahuma hijab, di antara surga dan neraka ada hijab, ada benteng yang tinggi, yang mana para penduduk neraka tidak bisa masuk ke dalam jannah dikarenakan ada benteng yang tinggi tersebut. Dan ternyata di antara penduduk surga dan penduduk neraka ada Ashabul A'raf, orang-orang yang tinggal di sana. Kadang-kadang mereka melihat para penduduk surga dan mereka mengucapkan salam kepada para penduduk surga dan sangat berkeinginan untuk masuk ke dalam surga. Ada juga ketika mereka melihat penduduk surga dipalingkan wajahnya untuk melihat para penduduk neraka. Mereka menyaksikan bagaimana adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala kepada para penduduk neraka, sehingga mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dijadikan bersama orang-orang kafir. Para ulama berselisih tentang siapa mereka Ashabul A'raf, dan mereka menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sama antara kebaikan dan kejelekannya. Nah, orang-orang yang sama antara kebaikan dan kejelekannya. Mereka adalah Ashabul A'raf. Nah, yang mana akhirnya mereka pun akan masuk ke dalam surga. Nah, ini keadaan Ashabul A'raf. Ya, telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Masuk ayat yang ke-50. Qala Allah Ta'ala, ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمها على الكافرين. Para penduduk neraka memanggil para penduduk jannah, mengatakan an afidu alaina minal ma, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian. Qalu innallaha harramaha 'alal kafirin, dan para penduduk jannah mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya bagi orang-orang kafir. Ayat yang berikutnya Allah mengatakan alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan permainan. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari ini, kami melupakan mereka. Kami meninggalkan mereka sebagaimana mereka telah melupakan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari mereka ini, di hari kiamat. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْهَدُونَ, dan dikarenakan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayat ayunadi ashabun nari ashabal jannah hina yablugu minhum al-adab kulla mablag. Penduduk neraka, mereka memanggil penduduk jannah ketika mereka mendapatkan adab yang sangat dahsyat. Wahina yamassuhum al-ju' al-mufrit wad-dama' al-muji. Ketika mereka merasakan kelaparan yang sangat luar biasa dan kehausan yang menyakitkan. Yastaghisuna bihim, mereka meminta tolong, meminta bantuan kepada para penduduk jannah. Ya. Azab yang dirasakan oleh para penduduk neraka. Saking dahsyatnya adab yang mereka rasakan. Mereka minta tolong kepada para penduduk jannah. Dan tentunya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir yang sedang merasakan azab di neraka. فَيَكُولُوا أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءَ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ. Saking dahsyatnya adab dan siksa yang diberikan kepada orang-orang kafir di neraka. Mereka tidak mendapatkan makanan yang bisa mengenyangkan, menyehatkan tubuhnya. Bahkan sebaliknya, makanan yang menghancurkan dirinya. Nah, makanan berupa darah dan nanah. Makanan berupa pohon-pohon yang berduri. Bahkan makanan mereka itu zakum. Ya. Zakum disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya satu tetes zakum jatuh ke dunia ini, akan menyebabkan perubahan dunia ini. Kehancuran dunia ini. Apalagi yang mereka makan bukan satu tetes saja, zakum dimakan oleh mereka. Nah, air yang mereka minum bukanlah air yang dingin, air yang enak, akan tetapi air yang panas, mendidih, luar biasa. Apabila mereka minum akan menghancurkan usus-ususnya, menghancurkan dirinya. Ya, sehingga mereka para penduduk neraka memanggil para penduduk jannah, afidu alaina minal ma, tuangkanlah sedikit air kepada kami. Atau berikanlah dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian, kepada kami. minat ta'am, daripada makanan-makanan. Wa ajabahum ahlu jannah biqaulihim inna allaha harramaha ay ma'al jannah wa ta'amaha ala kafirin. Para penduduk surga mereka menjawab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan air dari surga dan makanan-makanan yang ada di dalam jannah ala kafirin, bagi orang-orang kafir. Nah, diharamkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di jannah kepada orang-orang kafir. وَذَلِكَ جَزَاءٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. Yang demikian itu merupakan balasan terhadap mereka dikarenakan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتِّخَادِهِمْ دِينَهُمْ أَلَّذِي أُمِرُوا أَيَّسَّخِيمُوا عَلَيْهِ وَوُعِدُوا بِالْجَزَاءِ الْجَاجِلْ عَلَيْهِ لَهْوَ وَلَعِبَهُ. Dan dikarenakan mereka menjadikan agama yang diperintahkan supaya mereka istiqomah di atasnya dan dijanjikan dengan balasan yang melimpah, mereka jadikan agama tersebut sebagai senda gurau dan permainan. Nah, menjadikan agama sebagai senda gurau dan permainan. Ayalahat kulubuhum wa a'radat anhu. Lalai hati-hati mereka. Berpaling hati-hati mereka. Wala'ibu, dan mempermainkan agama. Mempermainkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wattakhaduhu sukhriya, dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah, agama Allah sebagai bahan olok-olok. Au annahum ja'alu badala dinihim al-lahwa wal'ib. Atau mereka menjadikan pengganti agama mereka itu dengan senda gurau dan permainan. Wasta'adu bidzalika 'anil dinil qayyim. Nah, dan mereka menggantikan itu semuanya dari agama yang lurus. Menggantikan agama yang lurus dengan permainan dan senda gurau. Sehingga mereka pantas mendapatkan siksaan dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini pun merupakan peringatan. Jangan sampai kita menjadikan agama ini sebagai bahan permainan, senda gurau. Nah, dikarenakan ini merupakan sifat orang-orang kafir yang hendaknya kita tidak menyerupai mereka. Menjadikan agama sebagai bahan permainan, bahan olok-olok, bahan senda gurau. Nah, wa gharrathumul hayatud dunya, dan juga kehidupan dunia telah menipu mereka. Bizinatiha wa zuhrufiha wa qasrati du'atiha fatma'annu ilaiha. Mereka tertipu dengan perhiasan-perhiasan dunia. Keindahan-keindahan dunia. Banyaknya faktor yang menyeru kepada dunia. Sehingga mereka merasa senang terhadap dunia. Waradau biha wa farihu. Mereka ridha dan bergembira ria dengan dunia. Wa aradu anil akhirah wa nasuha. Kemudian mereka berpaling daripada akhirah dan melupakan akhirat. Nah, ini pun dia ada sebab orang-orang kafir mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, sehingga banyak ayat-ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia secara umum dan kaum muslimin supaya jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ. Tidak kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Sehingga janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. فَلَا تَغُرْوَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, dunia ini hina. Ya. Sebentar. Sementara. Sehingga jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, sampai Nabi SAW pernah mengumpamakan, tidaklah dunia dibandingkan dengan lautan yang luas, melainkan seseorang yang mencelupkan, memasukkan jarum ke dalam lautan, kemudian diangkat, maka air yang membekas pada lautan tersebut, pada jarum tersebut, itu bagaikan dunia. Ya. Adapun lautan yang luas itu bandingkan akhirat. Bagaikan akhirat. Jauh perbedaannya antara dunia dengan akhirat. Nah, sehingga banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perumpamaan kehidupan dunia yang hina. Nah, akan tetapi ternyata banyak manusia yang lebih mendahulukan yang hina ini dibandingkan kehidupan akhirat. Bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian, wahai manusia, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah. Ini merupakan fitnah yang besar bagi umat Nabi SAW. Yaitu fitnah ad-dunya. Likulli ummati fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya. Dan ujian bagi umatku ini adalah ujian harta. Ya. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kita. Sehingga kita merasa tenang, merasa redha terhadap dunia tersebut. Kemudian berpaling dari kehidupan akhirat dan melupakannya. فَالْيَوْمَا نَنْسَاهُمْ أَيْنَتْرُكُهُمْ فِي الْعَذَابِ. Maka pada hari ini pun, kami melupakan mereka. Maksudnya kami meninggalkan mereka dalam keadaan disiksa, dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama nasu liqa'a yaumihim hada. Sebagaimana mereka melupakan adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ini. Nah, فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُخْلَقُوا إِلَّا لِلدُّنْيَا. Seakan-akan mereka tidak diciptakan melainkan hanya untuk dunia. Nah, ini seperti prinsip-prinsip komunis. Nah, maksudnya kehidupan ini materialis saja. Ya. لَا إِلَهَ وَالْحَيَاتُ مَادِيَا. Nah, orang-orang komunis mengatakan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Kehidupan ini hanya materi saja. Nah, ini keadaan orang-orang kafir, seakan-akan mereka tidak diciptakan melainkan hanya untuk dunia saja. Mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Mereka tidak meyakini adanya akhirat. Nah, zaman alladziina kafaru an la tub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'una bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir, mereka menduga, mengira tidak akan dibangkitkan. Katakan, wahai Muhammad, tentu saja kalian akan dibangkitkan. Kalian akan diberitahukan tentang apa-apa yang telah kalian lakukan. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga disebabkan mereka tidak beriman terhadap hari kebangkitan. Mereka tidak beramal untuk akhirat. Akan tapi mereka berambisi untuk mendapatkan harta dunia dengan berbagai macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nah, dikatakan mereka kehidupannya hanya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Nah, walaysa amamahum ardun wala jajah. Ya, tidak ada di hadapan mereka penghisaban, perhitungan, amalan-amalan, dan juga balasan terhadap amalan-amalan. Sehingga kehidupan mereka itu hanya untuk dunia dan dunia saja. Ya. Mereka melupakan akhirat. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Dikarenakan di dunia mereka melupakan akhirat, maka di akhirat pun Allah melupakan mereka. Allah meninggalkan mereka dalam azab dan siksa. Nah, وَمَنْ أَعْرَضُ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَئِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada apa yang Allah turunkan kepada nabinya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan akan kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal di dunia aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Yang demikian itu dikarenakan telah datang kepadamu ayat-ayat kami di dunia, akan tetapi kamu melupakannya. Maka pada hari ini pun aku melupakanmu, aku meninggalkanmu. Nah, balasan sesuai dengan amalan yang dilakukannya. Dikarenakan di dunia dia melupakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan tentang hari kebangkitan, maka di akhirat pun Allah melupakannya dan meninggalkannya. Nah, وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْهَدُونَ, dan dikarenakan mereka mengingkari ayat-ayat kami. وَالْهَالْ أَنَّ جُهُودَهُمْ هَذَا لَا أَنْ كُسُورِ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَبَيِّنَاتِهِ. Jelas keadaan ini. Nah, pembangkangan mereka, penolakan mereka terhadap ayat-ayat Allah bukan dikarenakan kurangnya ayat-ayat Allah atau kurangnya penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bal qad ji'nahum bikitabin fassalna. Bahkan Allah mengatakan, sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka kitab yang kami jelaskan di atas ilmu dan sebagai petunjuk. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya. Sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ayat bayyana fihi jami'al matalib allati yahtaju ilaiha al-khaliq. Kami telah menjelaskan di dalam kitab tersebut semua al-matalib, keinginan-keinginan, perkara-perkara yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh makhluk. Ala ilmin minallahi bi ahwal ibad. Di atas pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap keadaan hamba-hambanya. Fi kulli zaman wa makan, dalam setiap zaman dan setiap tempat. Nah, ini Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di atas ilmu, di atas pengetahuan, ya, terhadap keadaan hamba-hambanya pada setiap zaman dan setiap makan. Setiap zaman dan setiap tempat. Sehingga Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini cocok di setiap tempat dan setiap zaman. Nah, kenapa? Dikarenakan yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah yang mengetahui keadaan hamba-hambanya, sehingga Allah tahu apa yang mencocoki mereka di setiap tempat dan setiap zaman. Nah, wa ma yasluhu lahum wa ma la yasluh. Apa yang bermaslahah bagi mereka dan apa yang tidak bermaslahah bagi mereka. Laisa tafsiluhu tafsira ghairu alim bil umur. Penjelasannya itu bukanlah penjelasan orang yang tidak mengetahui perkara-perkara. Nah, tapi penjelasan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui keadaan-keadaan makhluknya, apa yang bermaslahat bagi makhluknya dan apa yang tidak bermaslahat bagi mereka. Nah, fatajhaluhu ba'dal ahwal fayahkumu hukman ghairu munasib bal tafsilun man ahata ilmuhu bikulli syai'. Nah, penjelasan Al-Quran bukanlah penjelasan orang yang tidak mengetahui terhadap perkara-perkara. Ya. Sehingga dia mengetahui sebagian keadaan-keadaan, kemudian dia berhukum dengan hukum yang tidak cocok. Akan tetapi penjelasan Al-Quran, penjelasan dari zat yang ilmunya mencakup segala sesuatu. Wa wasi'at rahmatuhu kulla syai', dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Nah, sehingga relevan untuk setiap zaman dan setiap tempat. Ya, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hamba-hambanya, yang tahu terhadap apa yang menjadi kemaslahatan bagi hambanya, dan apa perkara-perkara yang tidak maslahat bagi hambanya. Nah, si ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran di zaman sekarang ini tidak relevan lagi, tidak cocok lagi. Nah, untuk mengamalkan Al-Quran di zaman sekarang ini. Nah, maka dibantah dengan ayat tadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan tegas, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ إِلْمٍ. Sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka suatu kitab, Al-Quran, yang kami jelaskan di atas pengetahuan. Nah, di atas pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada keadaan hamba-hambanya. Ya. Pada setiap tempat, pada setiap zaman. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan hambanya. Nah, dikatakan Allah yang menciptakannya. Sehingga kita yakin bahwasanya di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, nah, tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah, melainkan di dalamnya ada kemaslahatan. Nah, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari suatu perkara, melainkan di dalamnya, kalau kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan kemudaratan. Dan kalau kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan kemaslahatan. Ya. Ini yang hendak menjadikan sebagai keyakinan bagi kita. Nah, bahwasanya perintah-perintah Allah di dalamnya ada kemaslahatan. Baik kita ketahui apa hikmahnya, apa maslahatnya atau tidak, yang jelas kita yakin. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencari-cari hikmah di balik ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak mengamalkan ayat-ayat Allah sebelum mendapatkan hikmahnya. Nah, ini kesalahan. Ya. Ada sebagian orang yang dia tidak akan melaksanakan dulu perintah-perintah Allah sebelum mengetahui apa hikmah di balik ayat tersebut. Ya. Terus dicari-cari. Kalau sudah ketemu hikmahnya, dia mengamalkannya. Ini kesalahan. Justru sebaliknya. Hendaknya kita yakin pada setiap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ada hikmah. Sehingga kita ketahui ataupun tidak mengetahuinya, tetap kita mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ini sikap seorang muslim. Ya. Barakallahu fikum. Jadi, suatu keyakinan di dalam ayat-ayat Allah, tidaklah Allah memerintahkan, melainkan dalamnya ada maslahat. Ada hikmahnya. Dan tidaklah Allah melarang suatu perkara, melainkan kalau kita mengikuti. Nah, apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun akan mendapatkan maslahat. Sebaliknya, kalau kita melaksanakan larangan tersebut, kita akan mendapatkan mafsadah. Nah, huda wa rahmata li qaumi yu'minun, Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat tahsul lil mu'minina bihadal kitab al-hidayata minal dolah. Atau al-hidayata minal dolah. Nah, orang-orang yang beriman dengan kitab ini, Al-Quran, akan mendapatkan hidayah, petunjuk daripada kesesatan. Wabayanul haq wal batil. Dan juga dalam Al-Quran, penjelasan yang hak dan yang batil. Wal ghayi warus. Penjelasan kesesatan dan petunjuk. Wa yasulu aydan lahum bihi rahmah. Dan mereka pun mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyal khairu wa sa'adah fi dunya wal akhirah. Yaitu kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fayantafi anhum bidhalika dhalal wastaqa. Dan ternapikan dari mereka dengan sebab Al-Quran ini ad-dalal wasyaqa, kesesatan dan kecelakaan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan Al-Qur'an sebagai huda wa rahmatal liqaumi yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, mereka mendapatkan hidayah. Nah, terselamatkan daripada kesesatan. Ya. Dikarenakan hidayah ini merupakan nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Adapun nikmat-nikmat yang lainnya di bawah nikmat hidayah. Sebaliknya, kesesatan adalah musibah yang paling besar yang hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesesatan. Adapun musibah-musibah yang lainnya di bawah musibah kesesatan. Nah, ya, dan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sumber kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Haula'il ladzina haqqo 'alaihimul adab lam yu'minu bihadzal kitabil 'azhim. Mereka yang berhak untuk mendapatkan adab, mereka tidak beriman terhadap kitab yang agung ini. Walan qadu li awamirihi wa nawahihi, mereka tidak tunduk terhadap perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Falam yabqa fihim hila illa istihqaquhum ay yahillu bihim, maka tidak ada lagi alasan bagi mereka melainkan mereka berhak untuk mendapatkan adab kepada mereka. Ma ahbaru bihil Qur'an, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Al-Qur'an. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tafsir ayat yang ke-50 sampai 52. Ya. Insyaallah untuk ayat yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul